vakum di hati karena malam ini kita akan jumpa dan ku ingin nyatakan rasa cintaku padamu. Hanya kau yang ada di dalam hatiku, hanya kau yang kini menghias mimpiku. Bibir ini pun terkunci, tak sanggup berkata.